بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-35 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awful kaila idza kiltum, dan penuhilah takaran ketika kalian menakar barang. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah barang itu dengan timbangan yang lurus. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik caranya dan lebih baik akibatnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulah, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa hadza amran bil adri wa ifa'il makayili wal mawazini bil qisti min ghairi bahsin wala naqsin wa yu'hadu min umumil makna anna yu'an kulli ghassin fi samanin au masmanin au ma'kudin alaih wal amru bin nushi wassidqi fil mu'amalah dzalika khairun min adamihi wa ahsanu ta'wila ay ahsanu aqibatan bihi yaslamul abdu min tabi'at wa bihi tanzilul barakah. Ayat ini merupakan perintah atau berisi perintah untuk adil dan memenuhi takaran serta timbangan dengan cara yang adil. Tidak ada pengurangan. Maka dari keumuman makna bisa kita ambil faedah larangan setiap usaha penipuan, baik dalam urusan harga, barang, atau sesuatu yang ditransaksikan. Dan adanya perintah untuk memberi nasihat dan jujur dalam bermuamalah. Yang demikian itu lebih baik daripada tidak seperti itu. Dan lebih bagus akibatnya. Dengan cara itu, seorang hamba selamat dari berbagai macam komplain-komplain yang menyusulnya. Dan dengan sebab itu, turunlah barokah usahanya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ay wala tattabi ma laysa laka bi ilmun bal tasabbat fi kulli ma taqulu wa taf'alu fala tadunnu dhalika yadhhabu la laka wala alaika. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula fahaqiqun bil 'abdi alladhi ya'rifu annahu mas'ulun amma qalahu wa fa'alahu wa amma ista'mala bihi jawarihuhu allati khalaqahu Allahu li ibadatihi ayyu idda lis su'ali jawaban. Wadhalika la yakunu illa istikmaliha biubudiyatillah wa ikhlasid dini lahu wa kafaha amma yukrihu Allah Ta'ala. Artinya, janganlah engkau selalu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Engkau tidak mengetahui ilmunya. Tapi engkau harus tasabbut dari setiap ucapanmu dan perbuatanmu. Dan jangan engkau mengira dengan sikapmu itu kamu tidak beruntung atau kamu tidak dianggap. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka menjadi kewajiban bagi seorang hamba yang sudah mengetahui bahwa akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diucapkan dan dilakukannya. Dan atas apa yang digunakan oleh anggota badannya yang telah Allah ciptakan untuk beribadah. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan hal itu tidak bisa dilakukan kecuali menggunakan anggota badannya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah, dan mencegahnya dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Setelah kita membaca dua ayat ini dan penjelasan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Al-amru bil-adli wa ifa'il makayili wal mawazini bil-kisti min ghairi baksin wala naqsin. Al-amr bil-adli wa ifa'il makayili wal mawazini bil-qisti min ghairi bahsin wala naqsin. Wadhalika qawluhu wa awful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Faedah yang pertama, perintah untuk adil dan memenuhi takaran dan timbangan tidak boleh dikurangi. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila, dan penuhilah takaran, idza qiltum, jika kalian menakar barang, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus. Nah, jadi kalau kalian dagang, jualan barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka jangan mengurangi timbangan. Harus pas 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo ya 2 kilo, 1/4 ya 1/4. Jangan ada usaha untuk menguranginya dengan siasat-siasat tertentu. Bahkan yang lebih afdal, melebihkan timbangan itu. Ada orang beli telur 1 kilo, maka kita pilihkan telur-telur itu supaya timbangannya 1 kilo lebih sedikit. Daripada kurang sedikit, lebih baik apa ini? Lebih sedikit. Nah, beli beras juga begitu ya. Dilayani dengan adil dan dilebihkan sedikit biar kita enggak ragu. Jangan malah dikurangi ya. Nah, ingat hal ini banyak dilakukan oleh para pedagang. Saat-saat ini mereka ingin dapat untung yang lebih banyak. Kalau harganya dinaikkan, pembeli enggak mau datang. Tapi keuntungannya cuma sedikit, sehingga untuk memperbanyak disiasati, dikurangi takarannya, entah dengan siasat apa yang ia lakukan ya. Nah, ada yang langsung di packing ditulisi neto 1 kilo, padahal kalau ditimbang dengan sebenarnya kurang dari apa ini 1 kilo, tapi sudah segel ya. Nah, sementara pembeli-pembeli sekarang malas untuk ngecek barangnya ini benar 1 kilo apa enggak ya, karena harus beli timbangan sendiri di rumah. Nah, malas juga nyimpan timbangan. Nah, tulisannya 1 kilo ya 1 kilo, percaya saja kan. Nah, tapi ternyata pedagangnya curang, ngasih kurang 1 on. Atau kalau di pasar biasanya timbangannya itu dikasih sesuatu yang memperberatnya ya, yang tidak diketahui, sehingga ketika beras ditimbang belum sampai 1 kilo, sudah 1 kilo. Kenapa? Ada pemberatnya sedikit ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ini termasuk kecurangan pedagang-pedagang masa kini maupun masa lalu, ya. Ini dilarang dalam Islam. Barakufikum. Al-faidah tu asalnya. An-nahyu an-kulli ghashin fi samanin au masmanin au ma'kudin alaih. Larangan untuk melakukan penipuan baik tentang harga barang atau penipuan tentang barang yang dijual atau penipuan dalam akad-akad transaksi. Karena penipuan-penipuan tersebut ujung-ujungnya ialah adanya pengurangan. Nah, pengurangan kuantitas barang yang ujung-ujungnya ialah cari keuntungan. Nah, baik. Al-fa'idatu as-salisah. Al-amru bin-nushi was-sidqi fil mu'amalah. Perintah untuk memberi nasihat dan jujur dalam muamalah. Wa dalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Wa bihi yaslamul abdu minat tabi'at. Wa bihi tanzilul barakah. Perintah untuk menasihati dan jujur dalam bermuamalah. Karena hal itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Yang dengan itu hamba selamat dari segala komplain-komplain yang menyusulnya. Dan dengan itu akan turun barokah usahanya. Nah, perlu diketahui bahwasanya mayoritas pedagang itu fusak, jahat, kadzab, pendusta, sumpah-sumpah, dusta untuk penglaris dagangan biasa mereka lakukan. Al-ghash, kecurangan, penipuan, biasa dilakukan. Al-baksu wa-naksu fil makhajil wal-mawazin, biasa dilakukan. Naam. Tidak sesuai dengan kesepakatan, juga biasa dilakukan oleh para pelaku usaha. Ini semuanya sebetulnya justru menyebabkan dia akan terus dikomplain, dituntut dengan berbagai macam tuntutan. Karena banyak penipuan yang dilakukannya, banyak kecurangan yang dilakukannya, banyak kesepakatan yang dilanggarnya, dan bahkan cara itu bisa menghilangkan barokah usahanya. Kalaupun laku keras, untung banyak, tapi hartanya tidak barokah. Cepat habis, cepat bangkrutnya. Cepat sukses, cepat bangkrut. Nah, hari ini sukses, besok sudah bangkrut. Nah, banyak barakofikum. Baik. Tapi kalau jujur dalam bermuamalah, maka akan baik akibatnya di dunia wal akhirah. Selamat dari komplain dari pelanggan. Selamat dari tuntutan-tuntutan dunia. Selamat juga dari ketidakbarokahan usaha. Nah, barakofikum. Sehingga harus ada saling menasihati ya, sesama pelaku usaha, para pedagang, satu sama lain, hendaknya saling menasihati supaya tetap jujur dalam amalah. Tak usah pakai curang, menipu, atau yang semisalnya. Barakofikum. Al-fa'idatu arabiyah. Fa'idah yang keempat. Qawlu ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Lil mufassirina fil muradi bihi arba'atu aqwal. Lil mufassirina fil muradi bihi arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Para ulama ahli tafsir ada empat pendapat dalam menjelaskan maksud ayat ini. Ahaduha la tarmi ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Ahaduha la tarmi ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Rawahu al-Aufi an Ibni Abbas. Rawahu al-Aufi an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, maknanya ialah janganlah kamu menuduh seseorang yang kamu tidak tahu ilmunya tentang perkara orang itu. Enggak tahu ilmunya, enggak punya buktinya, terus nuduh seseorang dengan tuduhan tertentu, maka ini tidak boleh. Itu makna wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu menuduh seseorang tanpa ilmu. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Asani yang kedua. La takul ra'aitu walam taro. Wala samitu walam tasma. La takul ra'aitu walam taro. Wala sami'tu walam tasma'. Rawahu Utsman ibnu Atha an abihi an ibni Abbasin wa bihi qala Qatadah. Rawahu Utsman ibnu Atha an abihi an ibni Abbasin wa bihi qala Qatadah. Pendapat yang kedua, maknanya ialah kamu jangan berkata, aku melihat kejadiannya, padahal kamu enggak melihat. Atau kamu jangan bilang, aku mendengarnya, padahal kamu tidak apa ini? Mendengar. Nah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Artinya kamu jangan bilang, melihat padahal enggak lihat, mendengar padahal tidak mendengar. Nah, enggak boleh. Dosa, haram semacam itu. Ini diriwayatkan oleh Utsman Ibnu Atha dari bapaknya dari Ibnu Abbas dan ini merupakan pendapat Qatadah. Asalis la tusyrik billahi syai'a. La tusyrik billahi syai'a. Rawahu Atha'un aidan an Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga, makna wala takfu ma laisa laka bi ilmun, artinya kamu jangan berbuat syirik kepada Allah sesuatu, kepada janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang engkau tidak tahu ilmunya, ya. Ini diriwayatkan oleh Atha juga dari Ibnu Abbas. Ar-Rafi la tashhad bizzuri. La tashhad bizzuri. Qalahu Muhammad Ibnul Hanafiyah. Qalahu Muhammad Ibnul Hanafiyah. Pendapat yang keempat, makna wala taqfu ma laisa laka bi ilmun ialah janganlah engkau bersaksi palsu, bersaksi dusta. Nah, ini pendapat Muhammad Ibnul Hanafiyah. Empat pendapat yang disebutkan tadi, satu sama lain saling melengkapi. Semuanya masuk dalam maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tayyib. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Qala al-mufassiruna al-isyaratu ila al-jawarihi al-madhkura. Al-isyaratu ila al-jawarihi al-madhkura. Yus'alul abdu yaumal qiyamati yus'alul abdu yaumal qiyamati fima idasta'malaha. Wa fi hadha zajrun, wa fi hadha zajrun anin nadari ila ma la yahillu, wa fi hadha zajrun anin nadari ila ma la yahillu, wal istima'i ila ma yuharramu, wal istima'i ila ma yuharramu, wal azmi ala ma la yajuzu. Qala al-mufassiruna al-isyara ila al-jawarih al-madhkura yus'alul abdu yawmal qiyamati fima idasta'malaha wa fi hadha zajrun 'anil nadari ila ma la yahillu wal istima'i ila ma yuharramu wal azmi ala ma la yajuzu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Para ulama ahli tafsir menjelaskan anggota badan yang diisyaratkan tadi, pendengaran, penglihatan, hati, menunjukkan bahwa hamba akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Untuk apa anggota badan tadi digunakan? Dan ini merupakan peringatan keras agar kita tidak melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan, dan tidak melakukan niat, tidak memiliki tekad atau niat melakukan sesuatu yang enggak dibolehkan. Nah, baik penglihatannya dijaga, jangan melihat sesuatu yang haram. Pendengarannya dijaga, jangan sampai mendengar sesuatu yang haram. Hatinya dijaga, jangan sampai punya keinginan, punya greget aneh-aneh melakukan sesuatu yang apa ini tidak dibolehkan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, semua anggota badan kita tadi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan dan fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.